besar sekali. Namun kini hilang karena sikapmu. Namun sayang aku tak bodoh. Tak bodoh kamu yang aku bodoh. Tahu yang kau lakukan di belakangku. Kau mendua dan membagi semua cinta ini. Oh jahat, jahat sekali. Tak tahan, mending buang saja cintamu.